الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali mengkaji Bulughul Maram, Kitabul Buyu', karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita masuk di hadis, kalau di terjemahan 824, di halaman 313 dari buku terbitan Insan Kamil di sini. Terus di buku rujukan kami di Syarah Minha Al-Al'am halaman 71 di hadis 801. Saya bacakan hadisnya, min masailil bai', di antara masalah-masalah dalam jual beli. An Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahilu salafun wa bai'un wala syartani fi bai'in wala ribhu ma lam yudman wala bai'u ma laysa indak. Rawal khamsatu wa sahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa akhrajahu fi Ulumil Haditsi min riwayati Abi Hanifah an Amr al-Mazkur bilafzi naha an bai'in wa syartin wa min hadha al-wajhi akhrajahu al-Tabrani fil Awsat wa huwa gharib. Ini baca hadis 824 dari Amr ibn Suhaib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dihalalkan meminjam dan menjual dua syarat dalam satu transaksi jual beli, keuntungan yang belum dapat dijamin dan menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Diriwayatkan oleh Imam yang lima, hadis ini sahih menurut At-Tirmizi, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Baik. Kita lihat di sini, la yahilu salafun wa bay'un, tidak halal salaf dan bai'. Nanti akan kita lihat pengertiannya. Tidak halal salaf yaitu meminjam dan menjual. Wala syartani fi bai'in, dan tidak halal dua syarat dalam satu transaksi jual beli. Nanti kita akan lihat apa maksudnya. Wala ribhu ma lam yudman, dan tidak boleh ada keuntungan yang belum dapat dijamin. Wala bai'u ma laysa indak, dan tidak boleh menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Rawal khamsat wa sahih at-Tirmidzi, dikeluarkan oleh yang lima, disahihkan oleh Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wal Hakim, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim. Wa akhrajahu fi Ulumil Hadis, dan dikeluarkan dalam Ulumil Hadis min riwayati Abi Hanifah, dari riwayat Abu Hanifah, dari Amr, seperti yang disebut dengan lafaz naha an bai'in wa syartin, dilarang bai'in wa syartin. Oh, yang di bawahnya lagi Maulana. Hadis tersebut juga dikeluarkan. Hadis tersebut juga dikeluarkan dari kitab Ulumul Hadis, dari riwayat Abu Hanifah, dari Amr dengan lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berjual beli dengan syarat dari jalur ini. At-Tabrani meriwayatkan hadis ini dalam kitab Al-Awsat, dan ia termasuk hadis gharib. Dan dikeluarkan dalam Ulumul Hadis dari riwayat Abu Hanifah, dari Amr, seperti yang disebut dengan lafaz naha an bai'in wa syartin, dilarang jual beli dan dengan syarat. Nanti kita akan lihat maksudnya apa ya. Wa min hadzal wajhi, dari bentuk ini, akhrajahu Tabrani, dikeluarkan oleh Tabrani fil Awsat, dalam Al-Awsat, wa huwa gharib, dan dia adalah hadis yang gharib. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan Al-Hakim. Sanadnya itu hasan dan dikeluarkan juga oleh Tabrani dalam Al-Awsat dan Al-Hakim fi Ma'rifati Ulumil Hadis dan Ibnu Hazm juga dalam Al-Muhalla. Namun yang kedua ini sanadnya itu wahid. Lemah. Nah, tadi ada beberapa hal disebutkan dalam hadis yang pertama yang kita sebut dari Amr bin Shu'aib dari kakeknya, dari bapaknya, dari kakeknya. Kesimpulan yang pertama yang bisa kita ambil, yang pertama, hadis ini jadi dalil, tidak boleh menggabungkan salaf wal bay'. Salaf itu utang dan jual beli. Pertama, tidak boleh menggabungkan salaf dan bay'. Salaf itu utang piutang ya. Dan jual beli. Salaf sini pengertiannya al-qardhu. Contoh di sini bentuknya kalau kata Syekh Abdul Fauzan bentuknya abi uka hadhi sayara ala antuk ridhani kada. Ya, contohnya itu engkau saya menjual mobil ini padamu dengan syarat engkau meminjamkanku uang sebesar ini. Nah, di sini ya, di sini jual beli yang terjadi, maaf, utang yang terjadi karena adanya jual beli. Jadi kalau tidak ada jual beli, tidak ada utang di situ. Padahal utang itu sifatnya untuk tolong menolong. Ya, utang itu sifatnya untuk tolong menolong. Sedangkan di sini dikhawatirkan utang tadi terdapat keuntungan. Masuk kaidah nanti ya, kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Tadi saya menjual mobil ini padamu dengan syarat engkau meminjamkanku uang sebesar ini ya. Meminjamkanku uang sebesar ini. Nah, karena di sini nanti bisa jadi gini. Misalnya harga mobil harga mobil 50 juta. Kamu kan pinjamkan saya uang 10 juta nih. Karena pinjaman ini ada, harga mobil bisa jadi murah di sini. Diturunkan gitu. Nah, karena harga mobil murah, sedangkan situ ada utang, berarti utang ini kan bawa manfaat. Dia dapat manfaat di situ. Seandainya utang tidak ada, ya harga mobil biasa. maka masuk dalam kaidah kullu qardin jarum manfaatan fa huwa riba. Sehingga utang dan jual beli di sini tidak boleh digabung. Kalau utang ya kasih utang, kalau jual beli ya kasih jual beli. Utang berarti tidak boleh cari untung, kalau jual beli boleh ada untung. Kemudian faedah yang kedua, ini perhatikan yang poin ini baik-baik ya. Ini dari kemarin ada yang sering salah paham di sini. Atau belum memahami ini, padahal sudah saya jelaskan. Tidak boleh menggabungkan dua syarat. Nanti kita akan lihat maksudnya apa dua syarat ini ya. Tidak boleh menggabungkan dua syarat dalam akad jual beli. Tidak boleh menggabungkan dua syarat dalam akad jual beli. Nah, tentang masalah menggabungkan dua syarat dalam akad jual beli di sini para ulama ada berapa tafsiran ya. Ada yang katakan di sini pembeli itu syaratkan pada penjual dua syarat. Seperti misalnya ya mau beli kayu ini, namun nanti tolong diantar ke rumah ya. Dan juga nanti kayu itu nanti dihancurkan gitu, dipotong-potong. Kenapa di sini jadi bermasalah dua syarat ini? Karena akhirnya nanti terjadi perselisihan. Berarti sifatnya kita tangkap dulu ya, tidak boleh menggabungkan dua syarat dalam akad jual beli. Jika, nah itu, jika terjadi perselisihan nantinya. Ya, jika terjadi perselisihan nantinya. Kalau cuma dikasih satu syarat saja, tidak ada perselisihan di situ ya. Jadi kunci utamanya di sini tidak boleh menggabungkan dua syarat dalam akad jual beli jika terjadi perselisihan nantinya. Karena bisa jadi dia suruh dua tadi ya, beli sudah terjadi kata sepakat, terus suruh bawa ke rumah, terus itu dibelah, itu kan sudah lebih daripada sekadar beli gitu. Ternyata mungkin si pembeli pulang ke rumah, kok itu belum dilakukan? Akhirnya konflik dengan si penjual. Namun kalau tidak terjadi perselisihan, nggak masalah di situ. Karena di sini tambahan, ini boleh ya. Tapi yang gambaran pertama tadi kita sebut ya, ini kata Syabila Fauzan ini tidak ada masalah di situ antara penjual dia mau buat satu syarat tambahan dua syarat tidak ada masalah gitu. Yang jadi masalah kalau terjadi perselisihan ya, atau kita bisa artikan juga arti lainnya, bisa dicatat arti lainnya. Jual beli yang dilarang adalah jual beli ainah. Seperti kemarin yang kita jelaskan ya. Masih ingat? Maulana? Iya, Ustaz. Dan kemarin apa? Maulana jual pada Sidik. Apa secara apa ini? Secara ngicil. Rp20 juta misalnya, nah, di tengah-tengah Sidik jual lagi pada Maulana, jual lagi berapa? Rp15 juta. Maulana sudah dapat pegang sini Rp15 juta, Sidik masih bayar Rp20 juta. Selisih berapa? 15 juta, 20 juta, selisih 5 juta. Ini artinya sebenarnya dia mau pinjamkan uang 15 juta, suruh kembalikan 20 juta. Ina ya, ini jual beli ina. Oke. Bai'ul 'ainah. Nah, ini pengertian kedua ini yang lebih tepat ya. Jadi kalau kita dalam suatu transaksi misalnya, Pak saya beli Maulana apa? Jual galon. Galon. Iya. Pak saya beli galon, Mas Maulana saya beli galon. Ya, nanti uang ambil di rumah, bawa ke rumah ya, sekalian pasang itu galon di dispensernya. Nah itu sudah berapa syarat tuh? Beli, apalagi, bawa. Apalagi pasang di dispenser, tambah satu lagi galon yang lama bawa pulang lagi ya. Nah itu sudah empat itu. Galon yang lama bawa pulang lagi ya. Nanti besok diambil lagi, kita ambil lagi di situ. Nah, sudah empat ini. Ini gak ada masalah apa syarat ini nih. Mana syarat yang bermasalah di sini? Gak ada. Beli suruh ngantar, suruh pasang galon yang lama ambil lagi gitu. Sudah. Perjanjiannya jelas enggak? Jelas, tidak ada perselisihan kan? Maka tidak masalah. Tapi kalau jual beli ainah tadi jelas itu masalahnya jelas. Ini yang kita bahas kemarin ya. Jadi dipahami paling mudah, nanti tolong mudah-mudahan pertanyaan ini enggak ada yang bertanya lagi ya. Dipahami baik-baik. Dua syarat dalam satu transaksi atau dua transaksi dalam satu akad yang dimaksud paling jelas itu adalah jual beli ainah. Itu paling jelas ya. Saya kayaknya bahas di rumahisa.com juga nih. Dua akad dalam satu transaksi. Tahu ada di artikelnya kom jual beli dua harga. Enggak ada lagi. Oh, saya tulis di artikel tunai dan kredit berbeda harga. Ada hadis itu saya bahas sini. Man ba'a bai'ataini fi bai'atin falau au kasuhuma au riba, ya. Kalau di sini di saya belum tambahkan keterangan lagi. Kalau Syekh Abu Malik ada lagi penjelasan yang lainnya. Bisa juga maksudnya pengertian yang lain lagi ya, bisa ditambahkan. Arti lainnya lagi selain itu, arti lainnya lagi. Beli tunai harga sekian. Beli tertunda harganya lebih mahal. Tetapi ini ada kata tetapinya, tetapi tidak diputuskan manakah akad yang dipilih. manakah akad yang dipilih? Nyicil, bayar, kalau beli cash, motor 20 juta tadi ya, 20 juta. Namun kalau kredit 25 juta. Kalau sudah dipilih salah satu, sudah jelas berarti tidak ada masalah. Namun kalau tidak dipilih, tiba-tiba dia bawa motor, terus dia nggak putuskan, orang ini kok nggak balik-balik. Dikira mau ambil uang di rumah. Ternyata dia mau nyicil. Nah, tadi ada sengketa kan, ada perselisihan. Nyicil atau bayar cash? Nyicil atau bayar cash? Berarti nanti ada dua transaksi dalam satu akad. Dua transaksi ini membingungkan. Nah, itu baru terjadi masalah. Berarti pengertiannya, kalau kita simpulkan hadis ini tadi, dua transaksi atau dua syarat dalam satu akad, atau dua transaksi dalam satu akad, pengertiannya ada tiga berarti yang bermasalah ya. Ada tiga pengertian ya. Pertama itu, menggabungkan dua syarat, tetapi jika terjadi perselisihan nantinya. Ada dua syarat diberikan, terjadi perselisihan nantinya. Pengertian yang kedua, jual beli ainah. Kali ini ada dua transaksi nih, dua. Dalam satu akad. Jual ke sini, ini jual lagi ke sini. Terus pengertian yang ketiga, beli tunai harga sekian, beli tertunda harganya lebih mahal. Lalu tidak diputuskan manakah akad yang akan dipilih. Tapi kalau sudah diputuskan tadi ya, ada dua pilihan, dia pilih yang mana ini? Saya pilih nyicil Ustaz, saya yang punya mampu, uang saya segini untuk DP. Nah, itu boleh. Dia sudah pilih nyicil, satu harga berarti. Bukan dua lagi. Paham ini? Yes. Berarti beli motor kredit boleh enggak? Boleh. Boleh? Boleh. Di mana beli kreditnya? Biasa. Beli person. Maulana beli ke Triatno. Tapi kalau belinya lewat leasing? Enggak boleh. Nah, kalau leasing kita bisa lihat ada dua akad itu yang bermasalah. Malah kita bisa pakai hadis ini juga ini. Leasing ya. Itu ada salaf wal bay' tadi yang kita bahas. Transaksinya itu ada salaf dan bay'. Salaf itu ada utang, ada jual beli. Siapa yang beli motor? Maulana? Iya, yes, Ustaz. Maulana. Untuk motor anyar untuk nikah. Terus datang ke dealer toh. Terus ada leasing kan? Segitiga nji. Maulana datang ke dealer. Motor apa? Iya. Satria RU. Motor apa? Matic ya, Matic ya. Pinter harga nih. Harga nih pun 18 juta. Hah. Maulana karena mau persiapan nikah, jadi dia hanya punya uang 2 juta. Hanya bisa DP. Iya tak? Nah, unikannya angel, berat. 2 juta DP berarti. Akhirnya kerjasama dengan leasing biar dapat motor. Leasing bayar ke dealer. 18 juta lunas. Sekarang Maulana nyicil ke sini. Yang melakukan jual beli siapa? Leasing. Yang punya motor siapa? Dealer. Dealer. Ini jual beli toh? Utangnya siapa? Yang ngutangin leasing. Leasing ada utang. Dua akad enggak? Ada tadi ya, hadis yang pertama, la yahilu salaf wa bay', tidak boleh jual beli dengan utang gabung. Ini jual beli utang nih. Jual beli dan utang gabung enggak boleh. Iya dah? ini jual belinya, ini utangnya, gabungan. Gak boleh, sudah kena hadis pertama. Ya, sekarang kesimpulan lagi yang ketiga. Tidak boleh mengambil untung. Pada sesuatu yang tidak dijamin. Tidak boleh membeli untung pada sesuatu yang tidak dijamin atau tidak digenggam. Tidak digenggam atau diserah terimakan. Nah, diserah terimakan aja lah. Tidak diserah terimakan. Lihat. Yang kemarin kita bahas dropshipper. Ini satu dropshipper, reseller aja, reseller yang kemarin. Reseller. Ada yang mau jadi reseller untuk Rumiso Store. Ya, datang nih. Reseller. Sini ada konsumen. Ingat ya, reseller itu mesti nyetok barang. Maka dia nanti dapat untung lebih besar karena dia punya modal dulu. Mungkin dua modal. Reseller apa? Buku. Nah, konsumen itu belinya ke reseller toh. Pas stok buku di sini habis, entek. Di reseller nih habis. Maka enggak boleh si reseller ini kalau tidak ada kaitan apa-apa ya dengan si ini ya, dengan supplier ya. Langsung bilang si supplier untuk ngirim langsung. Langsung kirim ke sana ya, tidak mampir ke dia. Enggak boleh. Kecuali ada kerjasama ini, Rumiso Store dengan reseller ini. Kalau sudah ada MOU, enggak apa-apa, dia sekaligus jadi wakil. Kalau dropshipper kemarin sebagai apa? Wakil ya kan? Kalau dropshipper wakil, karena dia cuma mempromokan. Terus, faedah yang keempat lagi, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Yaitu ketika akad, barang tersebut belum ia miliki, sudah jual. Contoh, ini bagi waris. Bapak punya anak 3, satu laki, satu perempuan, satu perempuan. Berarti satu laki, dua perempuan ya. Bapaknya belum mati. Ya, belum mati ini. Belum meninggal dunia. Tapi si anak lanang ini punya utang banyak. Yang laki-laki ini punya utang banyak. Nah, kebetulan yang pinjam dia itu pinjam uang ke saudara perempuannya. Kalau besok ini ya, ayahnya meninggal dunia, dia hitung-hitung. Ini 1 bagi 2, 1, 1, 4 ya. Ini 2 per 4 atau setengah ya. Ini 1 per 4, ini 1 per 4. Dia punya utang nih, si ini laki ini punya utang nih ke si saudara perempuannya. Dia bilang, itu kalau hitung-hitung jatah warisku itu wes cukup nyaur utang, bayar utang, PA noe, ya itu. Sudah dimiliki belum? Sudah dimiliki belum? Belum. Iya, kalau bapaknya mati, kalau kamu mati duluan, kan gak dapat waris. Maka tinggal boleh dia bilang, iya jatah warisku, jatah waris dia ini untuk kamu aja. Gampang jawabnya. Iya, kalau kamu mati duluan gimana? Utang sudah gak lunas, kamu bilang-bilang pindah-pindah ambil jatah warismu. Paham ini? Belum dia miliki itu. Ini seperti hadis Hakim bin Hizam. Dia katakan, aku mendatangi Rasulullah SAW. Ada orang itu datang, dia tanya pada Rasul ya, datang kepada aku minta supaya saya itu jual sesuatu yang belum saya miliki. Boleh gak saya beli ke pasar dulu, baru nanti saya kasih ke dia. Nabi SAW katakan, lah tabi' ma laisa indak, jangan menjual yang belum kamu miliki. Jadi yang belum dimiliki gak boleh. Nah, kenapa sebab tidak bolehnya di sini catat? Sebab tidak bolehnya adalah karena adanya goror. Apa kemarin goror? Tidak jelas ya. Karena adanya goror tidak jelas. Tidak jelasnya kenapa? Ketidakmampuan serah terima barang ketika akad. Tapi nanti ini solusinya bisa dengan jual beli salam ya. Jual beli salam itu, ini solusinya bisa dengan jual beli salam. Ingatnya namanya jual beli apa? Salam. Jual beli salam itu, baik salam, dia nggak jual barang tertentu, dia cuma jaminkan saja. Kalau ini barang tertentu, yang pasar sana saya nanti beli gitu. Iya, nanti beli kalau nggak jadi. Kalau ini belum, jadi uang di muka, uang di muka, barang datang belakangan. Jadi semua uang di muka ya. Misalnya barangnya ini 100 ribu. Nah 100 ribu ini di muka ini. Barang nyusul belakangan. Solusinya bisa jual beli salam. Jual beli salam apa tadi? Itu jual beli dengan menjamin, dengan memberikan zimah atau jaminan, di mana uang semuanya di muka, barang belakangan. Seharusnya jual beli salam ya. Kalau jual beli salam masih boleh. Karena yang dibeli itu ya, jual beli dengan memberikan jaminannya. Jaminan berarti sebutkan sifat ya. Salam itu jual beli dengan memberikan jaminan dengan disebutkan sifat barang, spesifikasi barang. Spesifikasi barang. Nih, dia pasang nih. Barang ini spesifikasinya gini, ini A, B, C, D, E. Terus dibilang harganya 2 juta. Silakan pesan dulu, uang di muka. Nah, itu salam namanya. Ya, barang memang belum dimiliki, tapi kan dia tidak jual barang, dia jual sifat, sifat barang. Nanti tinggal dia cari, yang penting dia jamin. Satu minggu lagi insya Allah barang ada di tempat Bapak. Nah, seperti itu boleh. Dia enggak jual ain, dia enggak jual jual bentuknya langsung. Dia enggak bilang ini barangnya ini, bukan. Kalau barangnya belum dia miliki, kalau barangnya belum dimiliki enggak boleh. Artinya barangnya sudah ditentukan, terus belum dimiliki enggak boleh. Tapi kalau baru disebutkan spesifikasi, nanti dijanjikan sesuai spesifikasi ini akan datang, nah enggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, berapa faedah tadi? 4 ya? 4. Besok tentang bay'ul urbun, uang DP. Ya, tentang uang DP besok ya. Jadi ke 825 di sini, kalau di tempat saya hadis 802. Baik, kita bahas pelan-pelan seperti itu, mudah-mudahan Allah beri ilmu yang bermanfaat. Baik, silakan dari mana sini ada yang nanya? Maulana? Biasa. Prieta? Sedip? Tata? Udin? Beni? Bayu? Dia utang orang? Tagulsa. Maulana. Baik. Silakan dari Zoom mau bertanya monggo. Saya beri waktu 15 menit ya. Silakan. Ibu Riri Arsyad. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Ya. Ya, Pak Ustaz, ini saya pakai akunnya istri saya, Pak Ustaz. Pak Arsyad ini ya? Ya, saya suaminya, suaminya Ibu Arsyad. Ya, silakan. Ya, Pak Ustaz, jadi kalau komisi itu, komisi penjualan itu sebenarnya hukumnya apa, Pak Ustaz ya? Misalkan gini, teman saya tidak bisa membeli suatu barang. Mau membeli suatu barang, terus sama saya dicomblangin sama penjualnya, saya dapat komisi dari penjualnya, itu hukumnya apa, Pak Ustaz? Coba diulang. Teman saya mencari suatu barang. Teman cari ya. Barang, teman ya. Terus. Cari barang, terus saya bantu nih, saya tahu nih ada objek penjual yang bisa menjual barang tersebut. Bapak dikasih komisi, komisi dari siapa? Dari si penjual apa yang cari barang tadi? Dari si dari? Dari penjual. Dari si penjual. Ya. Bapak dikasih itu. Ya. Enggak masalah. Itu enggak masalah ya, Pak Ustaz. Enggak masalah. Meskipun tidak ada, saya tidak terdaftar agen resmi gitu loh, Pak Ustaz. Jadi dadakan aja gitu, Pak Ustaz. Ya. Artinya, ya, dia cuma kasih hadiah untuk Bapak itu namanya. Oh, itu enggak apa-apa, Ustaz, iya, ya. Uang terima kasih sudah ngantarkan orang ke situ. Oh, gitu ya, Pak Ustaz, ya. Iya. Nah, kalau misalkan teman saya begini, Pak Ustaz, dia minta, misalkan saya tombokin dulu untuk pembelian barangnya. Saya dia bayar nyicil ke saya. Harga barangnya sama gitu. Itu gimana, Pak Ustaz? Nyicil saja bayarnya, harga barangnya enggak dinaikkan. Ya, tapi saya kan dapat komisi tuh dari si penjual. Nah, itu komisinya jadi beda lagi, barangnya nyicil beda lagi, boleh. Karena komisinya boleh, ya? Dari orang lain yang bayar dari orang lain lagi. Oh gitu, boleh ya, Pak Ustadz ya? Boleh. Meskipun saya ngutangin ke pembeli gitu loh, jadi pembeli itu dia nggak bisa bayar cash, dia ngisi. Iya, dengan si pembeli itu transaksi lain, dengan si penjual transaksi lain. Oh gitu, boleh ya Pak Ustadz ya? Iya, boleh. Ya. Boleh. Oh, makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang berikutnya lagi. Baik, sudah ada Ibu atau Bapak Riza. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, produknya itu kayak produk umum, kayak misalnya deterjen gitu umum. Terus saya jual secara online. Saya punya stoknya. Terus saya posting. Nah, pas ada pembeli. Itu tuh saya lihat ada penjual lain lah, supplier lain misalnya, itu jual dengan harga yang lebih murah dari saya. Yeah. Misalnya saya keluarkan di tempat itu, terus langsung dikirim ke pembeli, boleh nggak Ustaz? Ada kerjasama nggak? Artinya gini. Kenapa saya bilang harus ada kerjasama atau sebagai wakil? Karena ibu harus siap tanggung jawab kalau misalnya konsumen klaim barang ke ibu, ini kok barangnya rusak. Ibu siap tanggung jawab nggak? Jangan lempar ke si penjual karena si pembeli nggak tahu yang punya barang ini siapa. Kalau nggak berani jamin kayak begini nggak boleh. Nanti masuk hadis tadi. Ya. La ribha ma'lam yudman. Misalnya? Ya, misalnya saya mau tanggung jawab, tapi model tanggung jawabnya tuh misalnya pembeli komplain ya, barangnya pecah, barangnya rusak. Tapi pembeli misalnya ngasih bukti, ini fotonya. Terus saya komplainnya ke penjual, supplier saya itu, maaf ini barangnya sampai dalam keadaan pecah. Boleh minta tanggung jawabnya enggak, tapi itu saya yang komunikasi sama supplier, boleh enggak? Dan supplier setuju-setuju saja gitu ya, karena sudah percaya dengan jenengan, ya. Boleh? Iya. Boleh? Oh, boleh kan. Boleh satu lagi, Ustaz? Iya, terakhir. Misal, ini di luar tema. Saya misalnya beli barang, transaksi lewat bank. Nah itu dapat poin. Nah itu poinnya boleh digunakan nggak Ustaz? Poinnya berupa apa? Pas transaksi. Poinnya itu kalau terkumpul dapat bisa ditukar voucher buat belanja. Tadi poin dari mana bank? Atas transaksi yang saya gunakan. Transaksinya apa? Yang misalnya beli di marketplace biasa gitu lewat transfer bayarnya. Itu dapat dari dompet virtual atau dapat dari bank? Bank, bukan virtual. Bukan dompet virtual. Terus uangnya masuk di mana? Uang apa? Poinnya. Poinnya masuk ke saya. Nah, itu kayak ngumpulin poin gitu. Bukan kalau poinnya terkumpul bisa ditukerin voucher buat belanja. Iya, poinnya itu dikumpulkan di mana, terus ini bank yang kasih? Iya, bank yang kasih. Lantaran apa bank kasih? Atas transaksi belanja. Pakai deposito uang di bank? Iya, pakai tabungan di bank. Enggak boleh berarti? Kalau misalnya kita manfaatkan tapi dikasih orang lain, gimana kan? Daripada nganggur kan poinnya ngumpul diapa-apain. Orang lain yang punya transaksi itu berarti jenengan tahu itu riba kan? Iya. Enggak boleh. Nah, maksudnya kalau misalnya saya yang transaksi kan dapat poin itu. Daripada poinnya kebuang, mending saya ambil tuh voucher terus hasil pembelanjaan itu buat dikasih ke orang-orang sekitar gitu. Iya, cuma itu bukan sedekah, mencuci harta bukan dapat pahala. Oh ya, boleh nggak Ustaz itu memanfaatkan tapi dikasih ke orang lain? Iya, tapi lain kali nggak pakai seperti itu lagi. Oh dapat poinnya. Iya, tahu. Kalau begitu enggak usah bayar pakai bank tadi. Kenapa enggak bayar cash aja? Kan kalau beli di marketplace otomatis transfer. Iya, transfer. Tapi ada transfer juga enggak dapat poin. Kalau ini banknya memang gitu. Kalau begitu pakai yang lain. Ganti bank atau pakai dompet virtual yang tidak ada di, tidak ada poin apa-apa gitu. Cuma sekadar bayar. Waalaikum. Ya, baik, berikutnya lagi. Sudah ada Bapak Salman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz bertanya, Ustaz, ada dua pertanyaan ini Ustaz. Pertanyaan yeah. Pertama, saya kan penjual kurma nih Ustaz. Yeah. Nah kemarin itu ada pelanggan saya yang pesan, yang mau pesan 20 dus, cuma stok yang ada 6 dus, jadi masih kurang 14 dus. Yeah. Nah kurang 14 dus itu kekurangannya itu lagi dalam proses pengiriman barang dari distributor ke tempat saya. Iya. Yeah. Terus bapak ini dia bayar kan totalnya kalau 20 dus itu uangnya sekitar 6 juta lebih kan Ustaz ya? Iya. Yeah. Nah, bapak itu dia bayar 5 juta Ustaz baru. Itu gimana itu Ustaz? Termasuk akad salam atau enggak Ustaz? Karena bapak sudah tentukan barang soalnya, sudah ada kurmanya di situ. Bukan salam. Salam itu barang belum ditentukan, barang nanti baru dijanjikan spesifikasinya demikian gitu. Kan barang sudah ada di stok di tempat bapak, cuma ada yang kurang, maka solusinya adalah tunggu barang semuanya datang dulu baru terjadi akad gitu. Biar si pembeli itu enggak kecewa kalau tiba-tiba barang yang baru dikirim itu tidak jadi datang. Halo Afwan Ustaz, mau bisa diulangi lagi Ustaz, putus-putus suaranya Ustaz. Jadi baiknya bapak itu tidak terima akad dulu sampai barang yang tadi dia pesan 20 datang semua. Ini tidak masuk salam karena bapak sudah tentukan kurmanya. Bapak tidak jual spesifikasi, tetapi jual kurma yang sudah ada. Ternyata ada kurma yang belum ada. Iya, Ustaz. Paham ya? Beda kalau bapak misalnya belum punya barang nih. Saya ini jual kurma sukari, kurma ajwa. Barangnya kayak gini, warnanya kayak gini. Saya janji nanti stoknya ada 1 minggu lagi. Silakan bayar semua uang di muka dulu. Nah, itu baru jual beli salam. Oh, jadi yang saya lakukan ini bukan salam Ustaz ya? Bukan, karena bapak sudah tentukan untuk kurmanya. Itu solusinya bagaimana Ustaz? Saya kembalikan ke uang. Solusinya hanya boleh nerima uang untuk barang yang sudah ada dulu. Oh, jadi uang yang ada yang sudah beliau transfer ke saya, itu kelebihannya saya kembalikan Ustaz ya? Kelebihannya dikembalikan dulu. Atau bilang gini, Pak, ini uang saya tahan dulu. Bapak tetap saya jamin kalau kurmanya nggak jadi datang, uang ini saya kembalikan. Jadi Bapak simpan saja. Boleh nggak dikembalikan? Asal dikasih tahu begitu. Kasih tahu begitu ya. Resikonya kalau memang kurma nggak jadi, Bapak kembalikan uang utuh. Nggak boleh potong ya. Gitu, kalau potong soalnya Bapak sudah mengikat dia, padahal nggak punya barang. Kalau seandainya saya nggak kasih tahu beliau Ustaz, itu gimana Ustaz? Nggak boleh Ustaz ya? Soalnya nanti rugi si pembeli Pak. Kan dia sudah bayar nih ya. Terus tiba-tiba ya, Bapak nggak beritahu kejadiannya kayak gini. Dia nunggu, katanya hari Jumat ini mau dikasih. Sampai Jumat kok nggak datang-datang? Saya sudah ada acara ini Pak. Saya kalau saya yang jadi beli, Pak gimana sih? Saya acara jam 6 maghrib ini. Maaf Pak, ini telat di sini ini. Bapak kecewakan si pembeli karena dia sudah tahu barangnya sebelum itu sudah ada karena dia yakin barang itu sudah ada di Bapak. Iya, Ustaz. Ruginya di pembeli, Bapak santai-santai aja. pembeli dia, kalau saya jadi si pembeli itu, wah saya deg-degan banget itu. Wah ini datang nggak, saya sudah punya acara, boleh jadi dia pakai itu untuk ada acara, misalnya maghrib itu ada acara besarnya gitu. Ya kurmanya nggak jadi datang, si penjualnya gimana sih? Dia komplain ke bapak, besok-besok dia nggak akan beli lagi ke bapak. Oh sebelumnya saya udah kasih tahu juga saat ini. Nah kalau bisa kasih tahu, iya kalau bisa kasih tahu. Berarti memang kan kurmanya kalau sudah dikasih tahu kayak gitu berarti belum ada. Iya Ustaz. Tapi nanti uang yang sudah diterima, kan ada yang sebagian barang sudah ada, yang belum ada itu bilang, Pak maaf ya ini yang sisa barang yang ada, uangnya saya pegang dulu ya. Atau bapak mau ambil juga silahkan, tapi seandainya kurma itu tidak jadi datang, saya kembalikan uang utuh, bapak tidak dipotong apa-apa gitu. Oh gitu solusinya Ustaz ya? Solusinya. Alhamdulillah. Baik Ustaz, ini izin pertanyaan kedua Ustaz, saya boleh Ustaz ya? Ya singkat Pak. Ini Ustaz, saya kan nih, saya ini pedagang kan Ustaz ya. Nah saya itu ada rencana mau bikin suatu grup yang mana orang yang bergabung dengan grup tersebut sudah saya izinkan untuk menjual barang saya. Nah itu bagaimana Ustaz? Boleh kah Ustaz? Ya asalkan yang dimasukkan dalam grup memang dia menerima izin tadi, menerima permintaan untuk dimasukkan dalam grup, tidak boleh dipaksa. Oh, kalau seandainya saya share link aja Ustaz, siapa yang mau ini? Iya, berarti kalau share link berarti kerelaan dia yang mau masuk. Oh, jadi kalau dia seandainya menjual barang saya, nah itu boleh Ustaz. Ya nanti tinggal perjanjian yang dengan dia yang baik Pak, yang jelas gitu. Oh, kalau saya rencana itu perjanjiannya gini Ustaz, kalau dia mau jualkan barang saya, begitu dia mau jualkan harus bayar sama saya dulu gitu Ustaz. Ya nggak apa-apa, bapak yang punya barang. Oh jadi boleh Ustaz ya? Boleh. Oh ya Alhamdulillah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz jawabannya Ustaz. Oh ya kum. Baik berikutnya lagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Mala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Aku nanya kalau seandainya ada si A, dia itu jual barang ke pelanggan, biasanya A ini ngambil dari si B. Nah suatu saat barang yang ada di si A ini kosong. Nah si B itu langsung menawarkan, saya kirim B langsung ke pelanggannya. Itu gimana Ustaz? Berarti sudah ada kerjasama. Dianggap ketika itu si A ini jadi wakil untuk si B untuk barangnya, berarti sudah diizinkan. Iya, tapi biasanya memang A beli dulu, kemudian A jual ke orang, nanti A bayar ke B. Tapi ini kebetulan barang di A kosong, nah si B itu langsung menawarkan, gak apa-apa deh, karena ini dekat, ongkirnya biar lebih murah, gitu. Si B langsung mau kirimkan, itu boleh Ustaz? Yang penting ada kerjasama yang jelas di situ. Artinya A dan B ini ada hubungan, gak apa-apa. Iya, ada hubungan. Gak apa-apa, berarti. Gak masalah. Kalau seandainya, kalau jual barang kayak boneka gitu, boleh gak sih, Ustaz? Boleh kalau untuk anak-anak. Meskipun itu berupa kayak binatang, itu gak apa, Ustaz? Ya, lebih baik dihindari. Tapi kalau untuk anak-anak, masih dapat keringanan. Baik, Ustaz. Iya. Syukran, Ustaz. Bisa kalau khair. Waalaikumsalam. Berikutnya lagi, silakan. Baca dulu, maaf, sebentar. Baca dulu di chat dulu, baca dua. Nah, Ustaz. Baik, Ustaz, saya bacakan. Bismillah. Ustaz, jika sistemnya saya posting dulu gambar dagangan, lalu jika ada yang mau, saya akan ke toko tempat saya biasa mengambil barang. Iya. Apakah ini dibolehkan? Itu saya jual izin dengan toko. Boleh, itu jual beli salam asal ada dua bentuk, berarti dia bisa lakukan ya, jual beli salam, uang di muka semuanya. Atau yang kedua, boleh dia terima orderan, tetapi cuma sekadar pesan. Pembeli bilang, saya pesan barang ini, oh ya bu, jangan dulu dikirim, di transfer, saya cari barangnya dulu. Cari barang, barang sudah ready, terus hubungi si pembeli lagi. Bu, ini barang sudah ada. Gimana, jadi ambil enggak? Oh jadi, ya sudah, tinggal ini nomor rekening, silakan transfer. Dua cara tadi, bisa pakai baik salam, bisa cuma terima pesanan saja. Artinya tidak mengikat, boleh dibatalkan, ya, tapi si pembeli tidak boleh dipotong uang apa-apa. Jadi kalau tidak jadi ya sudah gitu, berarti kan tidak mengikat. Satu lagi. Dari chat kita lagi, boleh, ya. Dari chat dulu. Bolehkah menjual harga barang yang sudah menjadi milik kita sendiri, harganya keinginan kita? Iya, kalau sudah jadi milik sendiri harga bebas, bebas milih harga berapapun. Selanjutnya Ustaz. Iya. Ustaz, apakah cara mengambil wuduk perempuan juga sama dengan laki-laki? Asalnya sama. Kecuali nanti untuk perempuan saat di tempat terbuka ya, biasanya agak berbeda nih. Dia nggak bisa bebas seperti laki-laki ya. Kalau tempat terbuka kan tangan masih tetap harus tertutup, lengan tangan ini ya. Rambut kan juga masih tetap tertutup, kaki juga kan masih tetap tertutup. Maka kalau untuk tangan, dia bisa masukin dalam jilbabnya yang lebar, dia basuh di dalam jilbab lebar tadi. Kalau untuk kepala, dia bisa usap sebagian kepala saja, sebagaimana pendapat dalam mazhab Syafi'i, masukin tangan di bawah jilbab. Ya. Kalau kaki, mudah-mudahan sebelum dia pakai kaos kaki, jadi dia pakai kaos kaki ya, sudah dalam keadaan berwudu. Sehingga saat dia batal, kos kakinya cukup diusap. Menurut pendapat yang boleh mengusap kos kaki. Baik, kembali ke resen. Silakan yang resen ya. Sudah ada Ibu April. Sudah ada Ibu April. Silakan buka mic-nya. Ibu April atau Bapak Ibu Stau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya terkait yang kemarin malam itu sistem dropshipper Ustaz. Iya. Kalau sistemnya kayak dropshipper tapi jual beli makanan. Iya. Boleh nggak Ustaz kayak misalnya si A itu memasarkan via media sosial. Iya. Nanti si B itu, kalau misalkan si A udah dapat orderan, si B yang ngebuatin makanan tersebut, yeah, terus dijual ke A dengan harga yang murah, yeah, nanti A dengan keuntungan ke customer. Yeah. Tapi si B-nya itu selain bikin makanan tersebut, tapi juga yang nganterin makanan dengan kasih tarif ongkirnya juga. Gitu. Itu boleh nggak? Boleh. Sudah ada kerjasama itu. Dari si A dan si B tadi sudah ada kerjasama, boleh? Sama satu lagi Ustaz. Ya. Jadi saya kan suka menggunakan Grab. Padahal pakai Grabnya itu selalu cash, jarang banget pakai OVO. Ya. Nah terus aku, walaupun pernah beberapa kali cash terus pakai, terus dapat poin, poinnya itu berupa rupiah langsung kayak 12.000 sampai 25.000. Nah suatu karena saya pengen beli buku di Tokped, pas kebetulan buku Roma Insya juga ada otomatis beli, otomatis tuh kepotong harganya dengan adanya poin itu. Saya juga nggak tahu kenapa bisa nyambung ke OVO gitu. Iya, karena poinnya dimasukin di OVO, dia tidak ada jalan lain kecuali masukin di OVO itu. Terus ibu beli pakai poin itu kan? Belum, saya belum. Seandainya poin tadi, misalnya poinnya ada 15.000, terus harga buku juga 15.000, maka ibu nggak ada masalah apa-apa di situ, boleh nerima, boleh pakai poin itu. Soalnya ada metode, ada mode, aku sama nyalakan otomatis poin atau enggak, jadi saya non dulu barangkali nggak boleh kan, jadi boleh ya Ustaz? Jadi misalnya poinnya harganya 15.000 ya poin itu ya. Terus harga buku 15.000 juga. Ibu enggak dapat free ongkir, enggak dapat promo gara-gara pakai OVO tadi. Ya. Boleh bayar pakai itu. Tapi kalau misalnya harga buku 20.000. Iya. Poinnya 15.000. Iya. Terus dapat bonus gratis ongkir dari Tokopedia-nya. Gratis ongkirnya didapat karena OVO yang dipakai atau memang free ongkirnya dari toko itu? Memang free ongkir dari toko itu. Ah, boleh. Ya, oh, itu boleh. Iya. Yang jadi ingat aja, Bu, yang jadi masalah, ibu dapat untung dari e-wallet-nya. Oh, iya. kalau dapat untungnya dari si toko, toko kan dia bisa setting di tokonya, dia bisa setting ini pada momen ini saya kasih free ongkir, bisa itu. Atau pada momen ini saya kasih diskon 10%, 20%, 30%. Oh, ini tanggal 2 bulan 2 2021 saya kasih free ongkir gitu. Toko yang buat, boleh. Ibu manfaatin itu. Kalau e-walletnya jangan. Nah, kalau pemanfaatannya karena ibu pakai e-wallet baru nanti dapat diskon. Nah, karena ada di Tokped itu, ketika ibu dapat, dia tulis memang ini momen ini nanti dapat ongkir, ternyata dicek-cek enggak ada free ongkir kok. Ternyata kalau ibu bayar pakai OVO baru free ongkirnya itu ada. Nah, berarti enggak boleh. Jazakallahu khair, Ustaz. Oh, iya. Silakan berikutnya lagi. Silakan Ummu Aisyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu kan Ana pernah bertanya sama Ustaz juga perkataan suami Ana yang dia ingin pisah sama Ana tapi cuma lewat chat karena Ana lagi rumah orang tua. Yang perkataannya tentang kita selesai dengan cara baik-baik ya gitu aja yeah. Katanya Ustaz kemarin kata Ustaz kan tidak jatuh talak yeah. Ustaz. Yeah. Nah, terus dia kan menghilang ngeblokir yeah. Ana sama keluarga. Terus sekarang baru ngechat Ana lagi yeah. Bilang kalau kita udah mulai sekarang kita nggak ada hubungan apa-apa lagi untuk seterusnya ya. Terus dia juga ngechat ayah Ana bilang kalau dia sudah tidak ada hasrat, tidak ada rasa, pokoknya bilang semua kekurangan Ana gitu Ustaz. Itu apa perkataannya sudah jatuh talak Ustaz? Kalimatnya nggak ada kalimat tegas itu Bu. Iya kan? Iya dia cuma bilang cuma dua perkataan dia bilang jangan ganggu mama ya mama udah sakit-sakitan gitu. Terus sama satu lagi dibilangnya mulai sekarang kita nggak ada hubungan apa-apa enggak, jatuh. Seterusnya enggak. Gitu. Enggak jatuh. Tidak jatuh ya Ustaz. Iya. Tapi di sini jadi pelajaran. Tapi jadi pelajaran begini. Bu, ya. Kalau nikah dulu itu akadnya resmi, terus orang lain itu pada senang dengan itu, ya, adanya pernikahan, harusnya kalau bisa ya mbok baik-baik, datangi gitu, jangan cuma dari WA. Iya Ustadz, jadi dia tuh nggak tahu kenapa Ustadz tiba-tiba ngatain. Iya itu, ya mudah-mudahan nanti dengar kajian ini. Ya kalau mau akad lewat WA dia mau nggak waktu itu coba? Ya, kita akad lebih biasanya kan nggak kan resmi gitu loh. Orang lain ya, lihat. Ya. Kalau mau pisah juga mbok gentle gitu loh. Ya, itu jadi juga laki-laki juga. Pemberani dikit, jangan cuma cemen kayak begitu. Saya gemes juga tuh lihat laki-laki kayak gini nih. Iya, terus dia ngeblokir keluarga. Nah, sekarang karena kan beda kota ya Ustaz, dia di Jakarta, saya di Pekanbaru. Nah, jadi dia nggak mau datang ke rumah orang tuanya Ustaz, karena orang tuanya udah marah-marah sama perlakuan dia itu kok bisa seperti itu. Ternyata setelah saya cari tahu, saya bawa istikharah juga. Ternyata selama sebelumnya kami memang LDR juga Ustaz, karena anak kan masih kuliah waktu itu. Terus ternyata selama kami LDR itu dia selingkuh Ustaz sama mantannya dia juga Ustaz. Tapi sampai sekarang jadinya keluarga sih udah cari tahu Ustaz, keluarga anak yang di sana nyelidikin dia, cuman masih bingung juga Ustaz. Jadi perkataan pokoknya sabar-sabar saja, kata-katanya belum jatuh talak. Mesti nggak keridoan hatinya ya Ustaz. Iya. Karena dia udah ngomong sama ayah, dia bilang nggak ada alasan, nggak ada rasa segala macam gitu. Iya. Ustaz. Belum, nanti tunggu resmi saja. Oh, Ana boleh Ustaz tetap berdoa semoga dia dikasih hidayah. Iya boleh. Kembali. Nah Ustaz, syukuran ya Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi silakan. Sudah ada Sudah ada Ibu Nurul. Silakan Bu Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita membeli gamis via online tapi PO tapi harus kasih DP 50% gitu? Boleh. Jadi kita nggak DP 50% karena kalau buat lalu nanti 4 minggu dikirim. Karena kalau gamisnya di DP dan dia lagi buat, berarti akadnya istisna, bukan salam lagi di sini. Itu sama seperti Bu Nurul datang ke warung yang lagi buat nasi goreng. Bu Nurul pesannya bisa di awal, bayar belakangan. Atau bisa langsung kasih, Pak ini nasi goreng, Pak itu berapa? 10 ribu ya? Ini uangnya pegang dulu ya? Boleh uang di muka. Atau boleh ibu bayar uang di muka dulu, nanti sisanya belakangan. Boleh. Itu namanya istisna. Boleh. Nam jazakallahu khair, Ustaz. Waalaikum. Baik, berikutnya Bu Meti, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam, Ustaz, mau nyambung. Pernah dulu anak tanya ke masalah waris tuh, Ustaz. Ya. Jadi gini, yang dulu itu kebetulan apa ya? Kadarullahnya gini, Ustaz. Ibu anak kan anak tertua. Kebetulan sekarang sudah sakit stroke, Ustaz. Nah, di rumah yang waris itu yang meninggali adalah adik ibu perempuan. Yeah. Nah, pewaris itu harusnya sih jatahnya untuk ketiga, Ustaz. Yang satunya itu laki-laki, kadarullahnya sudah meninggal tuh ada setahun yang lalu. Meninggalkan satu anak perempuan. Ibu Ana meninggalkan tiga anak. Adiknya ibu meninggalkan ada satu anak. Nah, kebetulan bibi itu mendiami rumah yang diwariskan itu gitu loh, Ustaz. Iya. Nah, itu asalnya bagaimana, Ustaz, ya? Apakah rumah itu dibagi waris untuk tiga anak tadi? Nah, kebetulan kan gini, Ustaz, apakah kita sebagai cucunya itu zolim nggak kalau misalnya istilahnya itu rumah itu disusui gitu loh, Ustaz? Maksudnya? Oleh salah satu, maksudnya gini, kita misalnya salah satu cucunya, misalnya ada yang mampu gitu kan, membeli rumah itu disusuki gitu loh, Ustaz, dibayarin lah gitu loh, terus, Ustaz. Terus? Nah, kemudian jatah itu, karena satu yang laki-laki itu sudah meninggal, apakah jatahnya tetap yang 1/2 itu atau boleh dibagi rata tiga? Bagi rata tiga gitu. Kan ketika gimana? Yang dulu yang meninggal siapa? Adik laki-laki. Bukan, yang punya rumah siapa dulu? Nenek sudah meninggal. Ketika nenek meninggal itu kakak yang saudara laki-laki masih ada nggak? Masih ada. Masih berarti ada. Dapat jatah. Tapi sayangnya belum dibagi. Dihitung jatah itu ketika dia hidup. Berarti si laki-laki dapat setengah, perempuan seperempat, yang perempuan satu lagi seperempat. Kalau sekarang posisinya pun sudah meninggal itu tetap jatahnya tetap masih setengah itu ya, Ustaz, ya? Iya. Jadi diingat aja Bu Meti, kalau waris itu dibagi, pas meninggal itu yang tinggal siapa? Yang masih hidup siapa? Itu yang dibagi jatah waris. Nah, Ustaz. Posisinya agak sulitnya ini, Ustaz. Kami kan sudah mau ke cucu ya, Ustaz, ya? Di posisinya di situ. Tapi saya lagi bahas yang dulu pas lagi dibagi. Ibu gak usah mikir cucu dulu. Iya. Mikir ketika waktu meninggal itu siapa yang berhak dapat. Itu dulu diurus itu. Iya. Ya, itu kalau ini sudah diurus baru nanti yang berikutnya lagi. Nah, kalau misalnya kondisinya sekarang sudah seperti ini, Ustaz. Kebetulan kan ibu Anda juga udah sakit, gak bisa di... berkomunikasi juga sudah agak sulit karena kebetulan ibu Anda juga kan kakak. Iya, terus singkat lagi Bu, persingkat lagi. Nah, permasalahannya gini, Ustaz, kalau misalnya jatah itu atau waris itu kita yang dari cucu itu. Pokoknya nanti kesepakatan keluarga, Bu. Saya kalau bahas kayak begini pokoknya duduk bareng-bareng keluarga rembuk. Gak bisa pakai teori-teori waris nih. Kalau teori waris sih sekadar teori. Orang yang mau menerima, kalau mau menerima syariat, kalau nggak terima gimana? Nah, ya kondisinya seperti itu gimana Ustaz? Kalau yang ya, salah satu nggak mau ngalah saja. Harus itu. Ngalah. Kalau enggak konfliknya lebih besar nanti. Iya, makanya salah satu itu nggak mau meninggalkan ya. Rumah itu gitu Ustaz. Iya, pokoknya jadi, seperti itu teorinya Bu Meti. Saya lagi menjelaskan teori, prakteknya, tataran praktek itu urusan masing-masing. Gitu. Karena kalau saya rembuk malam ini itu nggak bisa akan rampung karena keluarga Bu Meti nggak akan setuju dengan ini kalau mereka nggak ngaji. Ya, betul ya. Ustaz. Ya, baik ya, cukup ya. Ya. Oke, baik. Berikutnya lagi silakan, mungkin lebih dipersingkat, silakan monggo. Ada Ibu Meti. Maaf, Bu Nashwa, Nashwa. Oh, Ibu Nashwa. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang kalau memfoto produk itu ada tangan, tangan perempuan itu apa boleh Ustaz? Ditutup lebih aman Bu. Yang kedua, kalau untuk sistem PO dengan DP minimal tertentu boleh Ustaz? Barangnya masih dibuat ya. Kan? Pesan dulu kan baru nanti dibuat. Kak, barangnya udah ready di dia. Jadi misalnya harga barangnya 100, ntar ready di dia. Ntar saya pesan dulu gitu. Misalnya yang mau beli harga DP 50.000. Boleh dengan catatan. Ya. Boleh dengan catatan DP tidak boleh hangus dan itu cuma pesan saja. Nanti uang bisa kembali utuh. Kalau uangnya DP-nya itu akhirnya hangus, jadi nanti barang sudah dimiliki. Enggak, barang misalnya di B ya, di toko di B gitu. Nanti orang yang pesan tuh nanti saya ambil saya minin yang B itu. Nanti kalau misalnya udah sampai di saya suruh lunasin lagi orangnya. Baru saya kirim ke orangnya. Halo. Itu DP-nya itu mengikat nggak? Jadi kalau barang kosong emang nggak ada, saya DP-nya saya balikin gitu, Ustaz. Boleh. Iya gitu. Iya gitu aja, Ustaz. Jadi terakhir Bu, siap April ya Bu, monggo. Ustaz, saya mau tanya kalau misalnya beli barang tapi menggunakan anggaran belanja itu dari pemerintah terus tapi nanti pas laporan keuangannya itu ditambahin sedikit ditambah dengan ongkos pengirimannya Ustaz, karena kan di anggaran laporan keuangan itu hanya harga barang saja sementara membeli barang itu menggunakan ongkos kirim dan sebagainya, Ustaz, itu bagaimana? Ongkos kirim memang tidak dimasuk dalam anggaran, sehingga tidak boleh dimasukin di situ. Iya, jadi masuk di belanjaan gitu. Salah nah, dalam penyusunan anggaran berarti. Oh. Kalau enggak, memang mungkin tidak ada biaya pengiriman karena beli langsung di tempat. Berarti resikonya harus ya, beli langsung di tempat. Ya, apa? Biasanya kayak gini, dana pribadi dari bos dulu digunakan sementara anggaran dari pemerintah itu belum tiba. Makanya nanti pada saat keluar itu nanti ditambahin gitu, Ustaz, gimana? Enggak, ini benar enggak ada biaya kirim atau biaya apa tadi, barang tadi? Iya, biaya barangnya kan di luar kota dibelinya dulu. Kenapa ketika sementara pembuatan anggaran tidak dimasukin? Kenapa tidak dimasukin? Soalnya ini kasus dari bapak saya sih. Kalau itu tidak dimasukin resiko, berarti tanggung sendiri biaya pengiriman tadi, lebih aman. Karena tidak sesuai dengan kenyataan kan nanti pencatatan kok ini tiba-tiba masuk. Iya. Gitu ya. Makanya evaluasi berikutnya, kalau ada permintaan kayak begini lagi, ada biaya barang, ada biaya ya kirimnya gitu dimasukin di dalam anggaran. Baik. Demikian ya, saya cukupkan. Insya Allah besok pagi jika saya belum jawab untuk pertanyaan malam ini karena sudah terlalu malam, besok lagi kita akan bahas belajar dari istri Nabi Sofia binti Huyai. Malam Sabtu kita akan kaji tentang uang DP. Ya, tentang uang DP. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.